إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث 74 بعد 200 عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. Dari Abi Bakrah, dia berkata Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, menjual emas dengan emas, illa sawa'an bisawa, kecuali harus sama, setimbang. Wa amarana an nashtari al-fiddata bid-dhahab kaifa syi'na, dan memerintahkan kami untuk memperjual belikan perak dengan emas bagaimana kami suka. Demikian pula nashtaril dhahaba bil fiddah, menjual belikan emas dengan perak kaifa syi'na, sesuka kami. Qala fa sa'alahu rajulun, maka bertanya seseorang kepadanya, yadan biyadin, apakah kontan, dari tangan ke tangan? Dijawab, hakadha sami'atu, begitu aku dengar. Al-ma'na al-ijmali, lama kana bai'ud dhahab bil-dhahab wal-fidda bil-fidda mutafadilan riban, naha anhu ma lam yakuna mutasawiyaini waznan biwaznin. Karena menjual emas dengan emas atau perak dengan perak dengan mutafadilan adalah riba. Mutafadilan maknanya berbeda timbangan, yang satu lebih dari yang lain. Mutafadil dari kata fadl, fadl adalah ziyadah, yakni menjual emas dan emas dengan ada ziyadah pada salah satunya, atau perak dengan ada ziyadah salah satunya, itu makna mutafadilan. Bai'ud dhahab bidhahab, bai'ul fiddati bil fiddah, mutafadilan riban. Riban mansub apa marfu'? Hah? كيف الاعراب؟ marfu' atau mansub atau majrur? Ya, majrur coret. Enggak mungkin majrur. Baik, baqiya mansub atau marfu'? Hah, man yujib? Apa kedudukannya dalam i'rab? Bai'ud dhahab bid-dhahabi wal fiddati bil fidda mutafadilan riban. Nadanya sudah jelas. Riban adalah menerangkan. Berarti itu adalah khabar. Menjual emas dengan emas dalam keadaan berbeda adalah riban. Pertanyaannya, kalau dia marfu', mengapa kok riban? Tidak ribun? Hah? Nah, tanwin tersebut namanya tanwin iwad. Iwadan an alif, menggantikan alif yang harusnya riba, alif tengkok, riba. Tapi sekarang dikasih tanwin, bagaimana? Ribawun taqal ala lisanil Arab. Maka mereka membahasnya riban. Taib sama dengan apa? Yang sejenisnya. Hampir seluruh isim maksur demikian. Ya. Benar. Kembali kepada kitab. Maka karena itu adalah riba, naha anhu manam yakuna mutasawiyain. Maka dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalau tidak mutasawiyan, kalau tidak sama. Kalau tidak waznan biwaznin, tidak mislan bimislin, tidak sama timbangannya. Tapi mungkin pertanyaannya yang ada di benak kita, kalau timbangannya sama, ya untuk apa dijual? Ya kan? Terpikir enggak? Kalau timbangannya sama, ya untuk apa dijual? Ini saya jual emas 5 gram dengan emasmu 5 gram. Itu bu, untuk apa dijual beli kalau sama timbangannya? Banyak faedahnya. Ada yang menjual emas batangan. Satu kilogram dengan emas dalam bentuk hiasan yang sudah dirangkai, satu kilo juga boleh? Nah, kalau tidak, tidak boleh. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini hukum asalnya menjual emas dengan emas harus mislan bimislin, waznan biwaznin, satu timbangan. Mungkin tujuannya bentuknya berbeda, mungkin tujuannya ini, tujuannya itu, tidak boleh kecuali harus mislan bimislin. Amma bai'ud dhahab bil fiddah. Adapun menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, berarti berbeda jenis tapi sama-sama asman. Berbeda jenis tetapi sama-sama asman. Fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dengan berbeda timbangan perak sekian gram dengan emas sekian gram. Tentunya lebih banyak apa? Lebih banyak perak dong, karena lebih mahal emas. Boleh, la ba'sa. Bi'u kaifa syi'tum. Silakan jual belikan emas dengan perak, perak dengan emas sesuka kalian. Walau kana mutafadhilaini. Walaupun keduanya berbeda timbangan. Ala annahu la budda fi sihhati dzalika min at-taqabud. Tetapi atas yang demikian, yaitu harus untuk sahnya jual beli itu harus ada taqabud, saling menerima di majlisil aqad. At-taqabud fi majlisil aqad, saling menggenggam, saling menerima di majlis aqad. Wa illa kana riban, kalau tidak ada yang demikian jadi riba juga. Ayur riba, riban nasi'ah. Riba an-nasi'ah al-muharramah. Liannahu lamma ikhtalafa al-jins jaza at-tafadhul. Karena kalau berbeda jenisnya boleh berbeda timbangannya. Wa baqiya syartu at-taqabud. Maka yang tersisa adalah syarat taqabud. Karena syaratnya dua. Harus maslan mislan bi mislin. Syarat pertama, syarat kedua at-taqabud. Cukup kalimat taqabud? Kurang jelas. Taqabud mana? Fi majlisil aqd. At-taqabud ay fi majlisil aqd. Baik, dua syarat ini harus ada. Kalau tidak mislan bimislin pada yang sejenis, pada yang sejenis riba. Tapi kalau yang beda jenis, mislan bimislin boleh, tidak juga boleh. Kaifa syi'tum, silakan, terserah kalian. Tetapi ada syarat lain, at-taqabud. Saling menerima di majelis akad, tidak ada yang ditunda. tidak peraknya, tidak emasnya. Baik, li'illatir riba al-jami'ah bainahuma. Karena illat riba, karena alasan riba pada keduanya. Apa maksudnya alasan riba? Hah? Apa maksudnya alasan riba? Ai minal amwalir ribawiyah, karena itu adalah harta ribawiyah, emas, perak, dan alat-alat tukar. Makanya kemarin ada yang bertanya, bagaimana dengan berlian? Bagaimana dengan mutiara? Bagaimana dengan platina? Bagaimana dengan sekian banyak benda-benda berharga yang lain? Dijawab oleh para ulama bahwa amwal ribawiyah tauqifiyah. Amwal ribawiyah hanya tertentu saja. Yang disebut dalam hadis saja, selebihnya tidak. Sudah pernah ada istilah sedikit di kalangan para ulama, iya kan, tentang yang sejenisnya dan sejenisnya. Tapi yang sejenis emas dan perak apa? Berlian? Tidak. Berlian itu batu, barakallahu fikum. Dan macam-macam batu. Ada batu ini, ada batu itu, ada batu segala macam batu. Di antaranya adalah berlian. Batu yang lain selain berlian ada juga yang mahal pada satu saat, tetapi pada saat yang lain jatuh harganya, gak ada nilainya lagi. Sebagaimana mutiara yang dulu berharga, ketika banyak orang yang memelihara kerang mutiara dan kemudian panen dengan banyaknya, sudah tidak lagi berharga, atau turunlah paling tidak nilainya, tidak seperti dulu lagi. Tabarakallahu fikum. Ini yang selain emas dan perak, standar yang baku dan masya Allah terus dalam keadaan seimbang adalah emas dan perak. Sehingga dari dulu sampai hari ini selalu menjadi alat ukur menilai sesuatu yang lain dengan emas atau dengan perak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti illatul riba adalah karena kedua-duanya termasuk riba. Kalau yang selain emas dan perak walaupun berharga, lukisan misalnya, harganya lebih dari emas, masya Allah, ditimbang lukisan tersebut berapa kilo, maka dihargai dengan dua kali lipat emas. Kalau satu kilo berarti harganya emas dua kilo. Saking mahalnya harga lukisan tersebut. Baik. Bagaimana kalau tukar dengan lukisan lain? Harus mislin demi mislin. Kalau terlalu berat digunting sedikit biar enteng. Tidak. Mengapa? Itu bukan amwal ribawiyah. Bi'u kaifa syi'tum mutafadilan wa lam yataqabad fi majlis al-aqd labas. Tidak mengapa. Dah ambil lukisannya, kamu bayar tiap bulannya sekian atau tiap tahunnya sekian. Boleh. Enggak ada takabut, enggak apa-apa. Itu bukan amwal ribawiyah. Ini tadi dua perkara ini berlaku pada amwal ribawiyah. Kalau amwal ribawinya sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua. Harus mislan bimislin dan harus takabut. Kalau amwal ribawinya berbeda, perak dengan emas, emas dengan perak, maka yang satu tidak mengapa untuk tidak mislan bimislin, silakan berbeda, bi'u kaifa syi'tum kata Nabi, tetapi tetap harus taqabud, saling menggenggam di majlisil aqd. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Iqra wa tarjim, yang lain mendengarkan dan membenarkan kalau ada yang salah. Nah, wal musman jinsin wahidin jayid berbeda timbangannya. bukan jumlahnya, timbangannya. Iya. Kalau di sini jumlahnya 3, 1 gram, 1 gram, 1 gram, ditukar dengan 1, 3 gram, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi jangan jumlah, jangan jumlah, tapi waznan biwaznin. Ulangi. Haramnya menjual emas dengan emas. Ayo. Bukan, bukan terkumpul. Karena menyatu. Ya. Iya, bukan tukar dan hal tukar. Yang dijual dan yang dibeli, yang diserahkan dan yang diambil itu sama-sama emas, begitu. Baik. Lijtima'is saman wal musman, ini belum selesai. Fi jinsin wahid. Karena terkumpulnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis. Terkumpul dalam satu jenis. Naam, terkumpulnya harga dan yang dihargai. Jaiz. Mafhum ya? Haramnya menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kalau berbeda timbangan. Karena padanya, pada keduanya terkumpul jenis yang satu. Yang dijadikan harganya dan yang dibelinya, al-mutman wa-saman, sama-sama emas. Atau sama-sama perak. Dan itu abwal ribawiyah, maka tidak boleh. Nomor dua. Ikhra. Tidak lebih. Tidak lebih salah satunya di atas yang lain. Tidak lebih salah satunya di atas yang lain. Dua. Jinsin. Yubau. Al-burri bil-burri. Nah. Yang kedua, harus at-taqabud dalam... Apa at-taqabud? Saling menggenggam. Saling menggenggam. Saling menggenggam pada majelis. Di tempat akad. Antara keduanya. Iya. Dan... dan apa yang dikatakan emas dan perak dikatakan pula ya, kalian sudah tahu kan harta ribawiyah selain emas dan perak apa saja? Amwal ribawiyah ghairu dhahabi wal fiddah, ma hiya? Al-bur wa tamr wa madha? Sya'ir. Nah, idzan ما يقال في الذهب والفضة يقال أيضا في الأجناس الربوية في جنس واحد. Apa yang dikatakan pada emas dan perak dikatakan pula pada jenis yang sama pada harta-harta riba yang lain. Misalnya, حينما يباع بعضه ببعض, ketika dijual sebagian harta ribawiyah dengan sebagian yang lain. Seperti al-burri bil-burri. Bolehkah menjual bur dengan bur? Bolehkah menjual korma dengan korma? Baik. Apa jawabnya? Boleh dengan dua syarat yang sudah ditulis. Syarat pertama, sama timbangannya. Syarat kedua, taqabud fi majlisil aqd. Illa fil araya. Itu dikecualikan oleh Nabi SAW karena mereka membutuhkan korma segar. Sehingga dijual dengan korma yang basah. Nah, kemudian nomor tiga. Bolehnya jual beli emas dengan perak atau dengan berbeda timbangannya, bukan dengan syarat. Boleh menjual emas dengan perak dan perak dengan emas walaupun berbeda timbangan. Terus karena salah satunya dari jenis yang lain dari jenis lain, artinya berbeda jenis, boleh menjual emas dan perak dengan emas walaupun berbeda timbangan karena beda jenisnya. Terus wa kadza yuqal, itu masih ada catatan enggak? Masih ada catatan syarat enggak? Apa itu? Dari kamu, bukan dari kitab. Hah? Udah? Oh enggak. Justru boleh tidak sama. Perhatikan kalimatnya. Menjual emas dengan perak, menjual perak dengan emas, mutafadilain, boleh. Lihat nomor tiga. Jawazu, dibolehkannya menjual emas dengan perak dan perak dengan emas dengan berbeda timbangan. Boleh. Karena satu dengan lainnya beda jenis. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jayid taqabut. Kamu kasih di situ catatan. Madama yadan biyadin, selama kontan. Madama yadan biyadin, selama dia kontan langsung ada taqabut di majlisil aqad. Kemudian wa kadza yuqal, minal ajnazir ribawiyah. Nggak kedengeran. Ngomong apa? Coba terjemahkan. Wa kadza yuqalu fi kulli jinsin bay'i bi ghairi jinsihi minal ajnazir ribawiyah fala ba'sa min at-tafadhuli bainahuma. Terjemahkan yang baik dan benar. Hah? Yang keras bi sautin jahuri. Kalau masih kurang keras saya kasih speaker. Ayo. Jayid. Pada jenis-jenis bukan termasuk dari, di antara saja terjemahkannya. Iya, jadi boleh menjual satu jenis dengan jenis lainnya dari jenis-jenis ribawiyah. Terus kan? Tidak mengapa. Oh, tidak mengapa untuk apa? Jadi, jangan ragu-ragu. Jadi demikian pula satu jenis dengan jenis lainnya yang berbeda jenis dari jenis-jenis ribawiyah boleh menukar atau menjual belikan dalam keadaan berbeda timbangannya. Boleh. Ini bukan hanya emas dan perak. Tadi kan emas dan perak boleh dijual belikan dengan berbeda timbangan asal yadan biyadin, asal taqabud fi majlisil aqad. Bagaimana dengan korma, bagaimana dengan syair, bagaimana dengan bur? Kadzalika ma yuqalu fi dhahab wal fiddah yuqalu fi ghairiha. Demikian pula apa yang kita katakan pada emas dan perak, kita katakan pula pada jenis-jenis lainnya. Kalau ditukar dalam keadaan berbeda jenis dari jenis-jenis ribawiyah tapi jenisnya berbeda, tidak mengapa beda timbangan. Contohnya, selain emas dan perak, syair dengan bur, bur dengan syair. Apalagi korma, tamr dengan syair, atau bur dengan tamr. Wah kata, mafhum jayid ba'dahu. Jayid. Ini yang kalian catat tadi, bahwasanya menukar dua jenis yang berbeda tetapi dari jenis ribawi ya, harus ada taqabud. Ulangi. Harus emas dengan jayid, sahih. Teruskan. Akadnya batal. Nah, ihima, lijtima'ihima. Ya. Karena dua-duanya menyatu dalam illat ribawiyah. Artinya kedua-duanya sama-sama dari amwal ribawiyah. Kedua-duanya sama-sama dari amwal ribawiyah. Maka harus yadan biyadin, harus ada taqabud. Baik. Kalau salah satunya bukan dari harta ribawiyah, boleh ditunda? Tanpa taqabud ditunda salah satunya? Yajuz am la yajuz? Yajuz, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Seperti kita pesan baju dengan emas, nanti kalau selesai saya kasih emas 5 gram. Tanpa taqabud. Emasnya sekarang diberikan 5 gram, bajunya nanti. Butuh waktu, memerlukan waktu untuk menjahit sampai jadi seminggu dua minggu. Yajuz? Naam yajuz. Limadha? La yajtami' fi 'illatin ribawiyah. Karena tidak menyatu di dalam alasan riba atau dalam harta riba. Baju bukan harta riba, walaupun emasnya harta riba. Tapi kalau kedua-duanya amwal ribawiyah, maka tidak boleh ditunda. Harus yadan biyadin. Ba'dahu, yang setelahnya. Wa kadza kullu jinsaini. Wa kadza kullu jinsain ittafaqa fi 'illati ar-ribawiyah wa hiya al-kail aw al-wazn ma'a at-ta'am fala budda min at-taqabud bainahuma fi majlisil 'aqdi. Dan demikian juga pada seluruh pada dua jenis yang sama dalam masalah ribawiyah, yakni al-kail takaran atau timbangan maat sama-sama ditimbang dan sama-sama dimakan, sama-sama ditimbang, sama-sama ditakar dan juga sama-sama dimakan. Fala budda min at-taqabud bainahuma fi majlisil 'aqdi, maka harus ada saling serah terima di antara keduanya pada majelis akad. Allahu akbar. Kalau emas, perak dan uang, illah ribawiyahnya adalah saman, alat tukar. Emas alat tukar, perak alat tukar, uang alat tukar. Maka uang dengan uang akan terjadi seperti emas dan perak. Taib, di sini gandum dengan syair dengan bur, apa yang menyatukan mereka dalam illah ribawiyahnya? Kenapa dijadikan amwal ribawiyah? Karena sama-sama ditakar atau ditimbang dan sama-sama makanan. Ini isyarat bagi mereka para fuqaha yang menganggap bahwasannya tidak tauqifiyah tetapi bisa dikiaskan dengan yang alasannya sama. Beras, walaupun tidak disebut dalam hadis tentang amwal ribawiyah, tetapi sama-sama di kilo, sama ditakar, dan sama dimakan. Dan sama makanan pokok lagi. Maka tidak boleh menukar beras dengan gandum kecuali harus kontan. Tidak boleh salah satunya ditunda. Fala budda minat taqabud bainahuma fi majlisil aqad. Maka harus salah satunya harus saling menggenggam dua-duanya, dua belah pihak menggenggam yang lainnya, artinya saling terima di majlisil aqad. Allahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa nuwasil darsana fi darsil ati bi idznillah taala.